Cukup sudah, kau hancurkan aku. Usai sudah, kau lukai hati ini. Pupus sudah, cinta yang terjalin. Hancur sudah, apa yang telah kita bikin. Kau bilang tak pernah bahagia selama ini. Kau hidup denganku dan kau bilang takkan bahagia hidup terus denganku. Gila. Kamu.